Nama sungai yang airnya sering kau teguh, tepian tempatmu menangis dalam gelap. Lambaian tangan kasih meluruhkan segala mimpi yang didambakan. Sirna hasrat untuk bercinta, jejak langkahmu hilang pudar. Sinar bulan sembunyikan segala yang mungkin telah kau simpan. Sirna dalam kelam, singgahlah sejenak, menepilah wahai Tuhan, berpeluh luka munan. Wahai Tuhan, berpeluh luka.